Mitra Bisnis, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah akan memberikan kewenangan kepada perusahaan pertambangan untuk melakukan pengelolaan terhadap wilayah pertambangan dengan luas maksimal hanya 25 ribu hektar. Walau demikian, jika ada perusahaan atau kelompok yang telah diberikan wewenang untuk mengelola kawasan pertambangan ingin meminta tambahan areal pertambangan, pemerintah hanya akan memberikan tambahan areal untuk fasilitas penunjang, bukan tambahan untuk daerah eksploitasi tambangnya. Upaya itu diklaim pemerintah semata-mata demi adanya pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkesinambungan. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai pembatasan pengelolaan wilayah pertambangan ini? Kalau saya melihat gini ya, saya nggak tahu persis ya maksudnya Pak Hatta itu apa. Saya juga baca tadi di koran, cuma saya nggak tahu maksudnya itu apa. Saya tahu yang dia bilang bahwa batubara yang kualitas rendah nggak boleh lagi diekspor, itu dipakai untuk dalam negeri. Ya. Itu sih saya kita bisa setuju lah itu ya. Tapi membatasi ini lagi dengan alasan apa-apa, saya nggak tahu apa ini alasan untuk konsolidasi. Karena apapun dulu ada banyak sekali bupati yang keluarkan, ada berapa ribu izin yang dikeluarkan itu, di mana itu pertambangan cuma 5.000 hektar. Jadi dibikin 25.000, sebab itu mesti merger atau mesti tutup. Saya nggak tahu apa itu maksudnya. Jadi saya tanya Pak Atta lah maksudnya apa, tapi saya pikir kita mesti lihat pembatasan-pembatasan itu ada gunanya. Karena itu memang itu feasible dan itu bisa dikerjakan. Sebab banyak tambang itu juga kan dikasih 25.000 hektar pun yang betul-betul ada tambang ini kali 1.000 hektar cuma. Tanahnya aja yang begitu, tapi isinya nggak ada. Itu kan bisa terjadi. Jadi ini semua hal-hal yang perlu diperhatikan. Tapi saya nggak tahu pemerintah mungkin lebih tahu dari saya karena soal-soal itu saya tidak mendalami itu. Tapi Anda pernah mengatakan dalam situasi saat ini pembatasan-pembatasan belum waktunya dilakukan, Pak. Lalu untuk pertambangan ini bagaimana? Ada pembatasan dengan alasan waktu gede dia. Misalnya dia produksi, lo dapat hasil lebih banyak untuk pemerintah. Misalnya itu bisa melalui royalties dan lain-lain kebijakan-kebijakan. Tapi jangan asal boleh, tidak boleh. Kalau boleh, tidak boleh itu orang lebih baik kalau dia nggak welcome, nggak datang aja. Kan tambang itu risikonya juga banyak, bahwa itu kalau belum tentu eksplorasinya itu nanti menghasilkan apa cukup untuk feasible itu tambang dikerjakan. Kalau tambang kecil-kecil itu kan kalau tidak visual mereka kan tidak mau ngapain. Jadi ini semuanya harus dilihat dalam lagi size tambang itu dan melihat juga apa pertambangan apa, bidang apa itu batubara, apakah minyak, apakah kelapa sawit, apakah nikel, bauksit dan lain-lain. Ini yang tidak jelas. Jadi saya pikir tidak jelas saya maunya pemerintah itu ya, tapi pemerintah itu kan sekarang lebih banyak bunyinya daripada pelaksanaannya. Kita lihat aja dah pada saat pelaksanaan. Kalau sekarang nanggapin statement-statement itu capek saya. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.